Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, dengan mengikuti, menjalankan semua perintah-perintahnya, menjauhi dari larangan-larangannya. Dan termasuk dari tanda ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Kenikmatan yang tidak terhingga. Kenikmatan yang apabila kita menghitungnya tidak bisa untuk kita menghitungnya satu persatu. Karena banyak sekali kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah dengan lisan kita. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati kita, dengan mahabbah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semuanya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati kita. Mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bil jawarih, dengan anggota tubuh kita, yaitu semangat dalam ibadah, musabaqah fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, melaksanakan sunnah-sunnah, berlomba-lomba dalam mencari pahala, tabungan untuk kita semua di yaumul kiamah nanti, yang akan memberatkan timbangan kita nanti di yaumul kiamah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan, berlomba-lombalah kalian dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabar di dalamnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Wasbir nafsaka, bersabarlah dirimu. Ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Bersama orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam, yang menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala, bersabarlah bersama mereka. Bersabarlah bersama ahlus sunnah yang di mana mereka mengamalkan Al-Qur'an dan sunnah, berjalan di atas Al-Qur'an dan sunnah. Bersabarlah bersama mereka. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersabar di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersabar terhadap takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Bersabar terhadap kemaksiatan-kemaksiatan. Hal ini sebagaimana yang telah dipraktikkan oleh generasi terbaik, itu para sahabatun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang di mana mereka bersabar di atas kemaksiatan ketika turun ayat diharamkannya khamr, diharamkannya minuman keras, mereka meninggalkannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijzun min amalis syaitan fajtanibu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamr, minuman keras, wal maisiru, dan judi, wal ansab, dan menyembelih untuk berhala, wal azlam, menggundi nasib dengan panah, rijzun, itu semuanya perbuatan yang keji, min amali syaitan, dan itu semuanya terhadap merupakan perbuatan-perbuatan syaitan. Fajtanibu, maka tinggalkanlah. Fajtanibu la'allakum tuflihun, tinggalkanlah oleh kalian agar kalian tuflihun, dapat kemenangan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innama yuridu syaitan ayyukia bainakumul adawata wal baghda fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anish shalah fala antum muntahun. Kemudian Allah mengatakan, innama yuridu syaitan, sesungguhnya syaitan mereka menginginkan adawata wal baghda, terjadinya permusuhan di antara kalian, terjadinya kebencian di antara kalian, adawata wal baghda fil khamri wal maisir, dikarenakan melakukan khamr, melakukan meminum khamr, wal maisir, dan berjudi, wa yasuddakum an dzikrillah, dan bisa menghalangi kalian dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa anish shalah, dan juga bisa menghalangi kalian dari salat, fahal antum muntahun, maka berhentilah kalian. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika mendengar ayat ini, langsung mereka mengatakan, intahaina, intahaina, kami akan berhenti, kami akan berhenti. Yani mereka tidak akan meminum khamr lagi selama-lamanya. Ketika mereka mendengar ayat ini, mereka langsung menjawab dengan keimanan, kesempurnaan keimanan mereka, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar terhadap kemaksiatan, sehingga mereka mengatakan, kami akan berhenti, kami akan berhenti. Lalu mereka menumpahkan khamr-khamr, minuman-minuman keras di jalanan sebagai bentuk tanda ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada seorang sahabat ketika akan meminum khamr, kemudian Nabi SAW melihatnya. Nabi mengatakan, apakah engkau tidak tahu bahwa itu sudah diharamkan, khamr itu sudah diharamkan. Kemudian sahabat tadi mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, saya akan jual khamr ini. Kemudian Nabi mengatakan, innallaha idza harrama syai'an harrama thamanuh. Allah subhanahu wa ta'ala apabila mengharamkan sesuatu maka haram juga harganya. Maka orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu aku akan tumpahkan, ditumpahkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak akan mengulangi lagi. Para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita lihat bentuk ketaatan mereka, generasi yang terbaik, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran, وَالسَّابِكُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ radhiyallahu anhum waradhu anhu. Allah telah ridha kepada mereka, dan Allah dan mereka juga telah ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hati mereka yang penuh dengan keimanan, mereka tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan kemaksiatan selama-lamanya. Para hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang meninggalkan kemaksiatan, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjanjikan surga baginya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha 'anil nafsa fa innal jannata wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa amma man khafa maqama rabbihi, dan orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka meninggalkan dari perbuatan-perbuatan yang keji, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat kembalinya. Allah menjanjikan orang-orang yang meninggalkan kemaksiatan dengan selama-lamanya, bersabar di atas kemaksiatan, Allah janjikan dengan surga. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala akan menaungi orang-orang yang bersabar di atas kemaksiatan dengan naungan Allah subhanahu wa ta'ala di hari yaumul kiamah nanti. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhillu. 7 golongan yang dimana mereka tidak akan mendapatkan naungan kecuali naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu rajulun, seorang laki-laki yang dipanggil oleh wanita yang cantik, wanita yang mengajak untuk berzina, dia mengatakan, inni akhafullah, saya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar di atas kemaksiatan, Allah janjikan dengan berbagai bermacam-macam keutamaan, dimasukkan ke dalam jannah, akan mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan doanya akan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua, salah satu di antara mereka mengatakan, kita terjebak oleh batu. Dan mereka, di antara mereka yang mengatakan, kita tidak akan bisa keluar kecuali seorang berdoa dengan amal kebaikannya. Salah satu di antara mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, sesungguhnya aku mempunyai saudara perempuan, sepupu, yang aku mencintainya. Dan suatu saat ketika dia jatuh miskin, datang kepadaku dan meminjam uang, kemudian aku berikan dengan syarat dia memberikan keperawanannya kepadaku. Kemudian ketika orang tadi dengan sepupunya, anak pamannya, akan melakukan perbuatan yang keji, maka perempuan tadi mengatakan, janganlah engkau robek keperawanan kecuali dengan yang hak. Ketika mendengarkan kalimat itu, orang tadi langsung meninggalkannya. Tidak jadi melakukan kemaksiatan, tidak jadi melakukan perbuatan-perbuatan yang keji karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, apabila amalanku itu dikarenakan mengharap pahala darimu, maka bukakanlah, geserkanlah batu yang menutup gua ini." Maka bergeserlah batu tadi. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat seseorang yang meninggalkan kemaksiatan karena Allah Subhanahu wa taala, diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dengan amalan-amalan yang saleh. Dan juga kisah-kisah yang lain. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam ketika akan diajak berzina, ditutup pintu, tuannya tidak ada. Wa ghalaqatil abwab, di pintu tutupnya. Kemudian perempuan tadi mengatakan, faqala haytalab, mari kemari. Ini akan melakukan kemaksiatan, perbuatan yang keji. Dijawab oleh Nabi Yusuf, qala ma'adallah, saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perempuan tadi akan mengancam kepada Yusuf alaihissalatu wassalam, apabila tidak memenuhi hawa nafsunya akan dipenjara. Dan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam lebih memilih penjara daripada melakukan kemaksiatan. Dan Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajatnya di dunia dan di akhirat. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh banyak sekali kisah-kisah. Kisah-kisah seseorang yang bersabar dalam kemaksiatan. Dia sabar terhadap kemaksiatan yang ada di hadapannya. Dia berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak terjerumus kepada kemaksiatan. Kisah Jurayj yang di mana diuji dengan wanita yang ingin berzina dengannya. Jurayj menolaknya. Kemudian perempuan tadi mendatangi Ar-Ra'i, si pengembala kambing. Berzina, lahirlah bayi. Datang kepada orang kampung, ini hasil zina antara aku dengan Jurayj. Datang orang-orang kampung menghancurkan tempat ibadahnya Jurayj. Kemudian Jurayj mengatakan, masya'anukum, apa urusan kalian? Orang kamu mengatakan engkau telah berzina dengan perempuan ini, dan lahirlah bayi dengan perbuatan zinamu. Kemudian Jurayj, izinkanlah aku melaksanakan sholat dua rakaat. Setelah sholat dua rakaat, Jurayj mendatangi bayi tadi, menusukkan di perutnya, mengatakan, ya sabi, ya ghulaman raman abuk, siapa bapakmu? Dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, bayi tadi yang masih kecil, yang seharusnya belum bisa bicara, dia berbicara dengan seizin Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, Ar-Ra'i, bapak saya adalah si pengembala kambing. Astagfirullah, innahu tawwabur rahim. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'd. As-sabr dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, was-sabr biya, as-sabr adalah cahaya. Cahaya yang akan menuntunmu dalam kegelapan. Cahaya yang akan menuntunmu dalam kebaikan, menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. As-sabrul biya. Sehingga berbahagialah mereka yang bersabar di atas kemaksiatan. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, sungguh kalian akan mengikuti orang-orang yang sunan mengkana qablakum, orang-orang sebelum kalian, satu jengkal demi satu jengkal, satu hasta demi satu hasta, sehingga apabila mereka masuk ke lubang bab, lubang yang sempit. Bab adalah sejenis binatang dari sejenis biawak kecil. Masuk ke lubang bab, labakhatumu, misalnya kalian akan masuk juga. Para sahabat heran. Faman ya Rasulullah, siapa mereka? Yani sunan mangkana qablakum. Faqala al-yahud wan nasara, orang-orang Yahudi dan Nasara. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan janganlah kita tertipu. Tertipu dengan godaan-godaan syaitan yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kemaksiatan. Yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam api neraka. Itu semuanya bisikan-bisikan syaitan. Yaitu seorang senantiasa tahun demi tahun, bulan demi bulan, hari demi hari melakukan kemaksiatan terus menerus. Dan dia tidak merasa dia berada di dalam kemaksiatan, kekejian. Tidak merasa bahwa dia dalam kemungkaran Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasara, bahkan orang-orang Majus. Ketika awal mula disyariatkannya azan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita kibarkan bendera menunjukkan bahwa telah datang waktu salat? Ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita meniup trompet yang terbuat dari tanduk sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi? Rasulullah menolaknya. Di antara mereka mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana apabila kita membunyikan lonceng sebagaimana yang dikerjakan oleh orang-orang Nasara? Rasulullah pun menolaknya. Kemudian di antara mereka mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana apabila kita nyalakan api di atas bukit supaya orang-orang mengetahui telah datang waktu sholat? Rasulullah mengatakan, menolaknya, karena itu perbuatan orang-orang Majusi. Kemudian Umar mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita mengeliling mengatakan as-salatu jami'ah, telah datang waktu sholat? Kemudian Rasulullah menyepakatinya. Kemudian suatu saat seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbih bermimpi ada seseorang yang mengelilinginya membawa lonceng. Kemudian Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbih mengatakan kepada orang yang mengelilinginya tadi, apakah kamu jual lonceng tadi, lonceng itu? Kemudian orang tadi mengatakan, saya tidak akan jual. Untuk apa lonceng ini? Untuk apa orang-orang supaya mengetahui telah datang waktu sholat? Kemudian orang tadi mengatakan, maukah aku beritahu kepada engkau sesuatu yang lebih baik? Kemudian ucapkanlah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kalimat adzan dari awal sampai akhir. Kemudian Nabi Allah, kemudian Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbih mendatangi Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya itu adalah mimpi yang hak. Dan Nabi memberitakan kepada Bilal supaya mengumandangkan adzan dengan lafaz tadi. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Nabi alaihissalatu wassalam menolak trompet? Karena itu perbuatan orang-orang Yahudi. Rasulullah tidak mau menyerupai mereka. Kenapa Rasulullah menolak dengan melonceng, dengan membunyikan lonceng? Karena itu perbuatan Nasara. Rasulullah tidak mau menyerupai mereka. Kenapa Rasulullah SAW menolak untuk menyalakan api di atas bukit? Karena itu adalah perbuatan Majusi yang mereka menyembah api, dan Rasulullah tidak mau mengikuti mereka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka mereka termasuk dari kaum tadi. Sehingga kita jangan melakukan perbuatan-perbuatan seperti orang-orang Yahudi, Nasara, juga Majusi yang kebanyakan dilakukan oleh orang-orang ketika malam tahun baru. Ketika sudah jam 12 malam, dibunyikan lonceng, kemudian menyalakan kembang api. Kemudian mereka berteriak-teriak sambil meniupkan trompet. Tiga ibadah dari ahlul kitab, Nahubi dan Nasara dan Majusi, mereka melakukannya. Wa na'udzubillah. sehingga patut bagi kita semuanya untuk menghindarinya. Beritahu kepada saudara-saudara kita itu adalah perbuatan-perbuatan orang Yahudi dan Nasara dan Majusi. Jangan sampai kita termasuk kepada masuk kepada godaan-godaan syaitan, terjerumus kepada kemaksiatan. Saudara-saudara kita, anak-anak kita, faya ayuhal muslimun, faya ayuhal syabab, ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Janganlah kalian terjerumus kepada kemaksiatan, terjerumus ke dalam api neraka jahannam. Janganlah kalian terperdaya dengan godaan-godaan syaitan. Karena syaitan menginginkan kebencian, menginginkan permusuhan di antara kalian. Dan janganlah kalian menyerupai ibadah-ibadah Yahudi, Nasara dan orang-orang Majusi. Mudah-mudahan kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengokohkan hati kita di atas keimanan, di atas keislaman, sehingga kita meninggal Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita semuanya. Allahumma inna nas'alukal huda wat-taqwa wal 'afafa wal ghina walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimish shalah.